Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, di dalam kehidupan beragama di daerah kita, sering kita lihat apabila ada yang meninggal dunia, ada yang baca Yasin atau baca Quran, berkeliling pada orang yang meninggal tersebut. Sementara pernah saya dengar Pak Ustadz sampaikan bahwasanya ini Quran dibaca, dipelajari, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan seperti yang saya maksudkan tadi, dibaca kepada orang yang meninggal ataupun berupa digantungkan untuk semacam azimat. Mohon penjelasan ini, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentu Bapak ya, tentang masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran telah sering kita bahas. Permasalahan ini, bahwa ini memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat itu sampai atau tidak. Imam Ahmad berpendapat sampai. Ya, dalilnya mengkiaskan, yaitu kias. Sebagaimana sedekah sampai, ya, haji sampai, puasa sampai. Demikian pula kata Imam Ahmad, ya, Al-Quran pun kalau begitu sampai. Sementara Imam Asy-Syafi'i dan riwayat yang masyhur dari beliau bahwa bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai. Beliau mengatakan bahwa kias dalam masalah ini tidak pantas. Kenapa? Sebab kalau kias itu baik dan bagus, tentu yang pertama kali melakukan adalah Rasulullah. Sementara Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia miliki. Dikecualikan padanya yang ditunjukkan oleh hadis, berarti selain yang tidak, sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh hadis, kembali kepada keumuman ayat tersebut bahwa itu tidak akan sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i dan dibela oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, di mana beliau mengatakan bahwa ya, karena tidak ada satupun perbuatan dari Rasulullah yang menghadiahkan bacaan Al-Qur'an, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, ya. Beliau mengatakan laukana khairan la sabaquna ilaih, kalaulah itu baik tentu para sahabat sudah mendahuluinya. Maka beliau mengatakan bahwa itu menunjukkan akan kekuatan pendapat Imam Syafi'i, yaitu bacaan Al-Qur'an tidak akan sampai. Dan tentang membacakan surat Yasin kepada mayat, ya, ada sebuah hadis yang menjadi pegangan mereka, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin," bacakan Yasin kepada orang-orang yang telah mati di antara kalian. Sehingga sebagian ulama ada yang mengamalkan hadis ini. Karena hadis ini ya, Imam Tirmidzi mengatakan hasan, walaupun perkataan Imam Tirmidzi ini sebetulnya tasahul, terlalu longgar. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, ya. Seingat saya yang bernama Laits bin Abi Sulaim, sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, memang ini ikhtilaf para ulama ya, tentang masalah sampai atau tidaknya bacaan Al-Quran kepada mayat. Yang jelas tentu kita berusaha ya untuk berpegang kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, terlebih Allah Ta'ala berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Demikian pula ternyata Rasulullah dan para sahabatnya pun tidak melakukannya. Tentu kebaikan yang terbaik adalah yaitu yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Nah.